membaca salawat kepada Nabi Muhammad adalah kegemarannya para malaikat, kegemarannya para orang-orang saleh, para wali-wali Allah. Bahkan bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan berikan pahala untuk kedua orang tuanya, untuk dirinya, dan kelak nanti akan mendapat syafaatnya Rasulullah. Oleh karena itu, keringat yang pada malam hari ini tertetes dari tubuh kita akan menghancurkan dosa-dosa kita semuanya. Bahkan jika kita membayangkan ayah ibu kita yang mana telah meninggal dunia dengan izin Allah dan kemuliaan Rasulullah, insya Allah kedua orang tua kita yang di dalam kubur diampunkan dosanya oleh Allah. Dan apabila mereka hidup, mereka sakit, disembuhkan sakitnya oleh Allah. Mereka susah, diangkat susahnya oleh Allah. Tidak lain semua karena Rasulullah Nabi kita Maulana Muhammad. Tidak ada yang sia-sia memuliakan Rasulullah. Batu dan kerikil akan menjadi saksi bahwa kalian bersalawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu Nabi Adam alaihis salam, tidaklah Allah Ta'ala mengampunkan dosanya setelah beliau mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana berkali-kali. Tapi Allah belum menjawab doanya. Tapi setelah dia mengucapkan, ya Allah, aku memohon ampun atas nama yang berada di tiang-tiang surga. Tidak lain siapa yang nama ditaruh oleh Allah di tiang-tiang surga yang pada malam hari ini kalian lelah untuknya, pada malam hari ini kalian berdempet-dempetan untuknya, pada malam hari ini kalian menghilangkan waktu senang-senang untuknya demi berharap berjumpa esok dengannya. Siapa beliau? Beliaulah yang dicintai Tuhan Rabbul Alamin dan dicintai oleh kalian semua, Baginda Suci Maulana Muhammad. Marilah kita memohon ampun sebagaimana Nabi Allah Adam memohon ampun kepada Allah, agar kita mendapat ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Ayo baca semuanya. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا dengan cahaya. agar ber